بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إخواني في الدين الطلبة رحمني ورحمكم الله dan para pendengar radio dakwah salafiyah, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih pada hadis yang pertama. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan 7 pembahasan yang disebutkan oleh para ulama yang berhubungan dengan hadis niat. Hadisun niyah, hadis yang pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah taala kita akan menambahkan beberapa permasalahan yang terkait dengan hadis ini. Khususnya yang terkait dengan permasalahan niat. Pembahasan yang ke-8 tentang at-tafriq bainal ham wal irada al jazimah wal irada al jazimah, perbedaan antara alham dan iradah jazimah. Alham yaitu niat yang masih berupa niat di dalam hati dan belum diamalkan, belum disertai dengan amalan. Sedangkan al-iradah al-jazimah, keinginan yang kuat, adalah niat di dalam hati yang sudah disertai dengan amalan, apakah itu berupa perkataan maupun perbuatan. Iya. Ini diantara permasalahan yang dibicarakan para ulama dalam masalah niat. Dibedakan antara alham, yaitu niat yang belum disertai dengan ucapan maupun perbuatan, dan dengan al-irada al-jazimah, keinginan yang kuat, yaitu niat yang sudah disertai dengan ucapan maupun perbuatan. Maka bedanya, kalau seorang berniat melakukan keburukan tetapi belum disertai dengan ucapan maupun perbuatan atau satu gerakan, maka dosanya belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila seorang berniat melakukan keburukan dan sudah dia sertai dengan suatu ucapan atau perbuatan atau suatu gerakan, maka dosanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala al-muslimani falqatil wal maqtul, idza qatala al-muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fin nar." Apabila dua orang muslim saling berperang, saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Karena dua-duanya berniat dan dua-duanya sudah melakukan gerakan, melakukan perbuatan, dua-duanya sudah mencabut pedang. Walaupun yang satunya tidak tercapai keinginannya, tidak tercapai niatnya membunuh saudaranya, tapi sama-sama dosa mereka itu sama. Demikian pula dalam hadis Abu Kafsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi, tentang orang yang Allah berikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa 'abdun lam yarzuqhu ma lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman." Ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan Allah wa 'abdun, ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta namun tidak diberikan ilmu. Wa 'abdun razaqahu Allahu malan. Ada seorang hamba Allah berikan dia harta walam yarzuqhu 'ilman. Tetapi Allah tidak berikan dia ilmu. Yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin. Maka dia menggunakan hartanya tanpa didasari oleh ilmu. Wala yattaqi fihi rabbah. Dan dia tidak bertakwa kepada Allah dalam mempergunakan hartanya. Wala yasil fihi rahimah, dan dia tidak menyambung silaturahmi dengan hartanya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tidak mengetahui hak Allah pada hartanya. Fahadha bi akhbathil manazil, maka yang ini tingkatannya paling buruk. Taib. Ini tentang orang yang Allah berikan harta tapi tidak berikan ilmu, lalu dia berbuat keburukan dengan hartanya. Lalu selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman. Hamba yang berikutnya Allah tidak berikan harta, tidak pula berikan ilmu. Fa huwa yaqul, tapi dia mengatakan, law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan. Andaikan aku memiliki harta, maka aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan, yakni seperti orang yang sebelumnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa bi niyatihi fa wizruhu masawa. Maka dia dengan niatnya dan dosa mereka itu sama. Dosa mereka itu sama. Padahal dia baru berniat. Tetapi niatnya sudah disertai dengan ucapan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dosa mereka sama. Iya. Jadi berbeda antara niat yang sudah merupakan al-irada al-jazimah, keinginan yang kuat, yakni yang sudah disertai dengan ucapan maupun perbuatan, dan niat yang baru berupa alham. Adapun niat yang berupa alham, yakni yang tidak disertai dengan ucapan maupun perbuatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan." Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan dia tidak mengamalkannya, maka sudah dicatat baginya satu kebaikan. Kutibat lahu hasanatun. Fa'amilaha kutibat lahu ashru hasanat. Apabila dia mengamalkannya, maka akan ditulis 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat. Sebaliknya, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab 'alaihi wa in 'amilaha kutibat. Siapa yang berniat melakukan keburukan dan dia tidak mengamalkannya, maka tidak ditulis dosa. Dia berniat melakukan keburukan lalu tidak dia amalkan, tidak ditulis sebagai sebuah dosa. Kalau dia mengamalkan, maka ditulis satu dosa. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sebelumnya, sebab niat yang dimaksudkan di sini hanyalah berupa niat di dalam hati, belum dia katakan, belum pula dia lakukan. Ya, ini berbeda kalau orang sudah berniat, dia sudah lakukan, dia sudah katakan, maka apabila dia berniat keburukan, sudah dicatat sebagai sebuah dosa. Ya, ini sebagai penjelasan, karena ada yang menyangka seakan-akan bertentangan antara hadis-hadis ini. Taib. Ini pembahasan yang ke-8. Pembahasan yang ke-9. Berkaitan dengan riya. yaitu seorang yang menampakkan amalannya, atau seorang yang beramal hanya karena ingin menampakkan atau memperlihatkan amalannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Barang siapa, sesungguhnya amalan tergantung niat. Barang siapa yang sesungguhnya seorang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Maka siapa yang niatnya bukan karena Allah, hanya mau dipertontonkan kepada manusia, amalannya tidak diterima. Amalannya tidak diterima. Sebab setiap amalan tergantung niatnya. Dan ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam di hari kiamat kelak, siapa yang riya ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan mereka untuk meminta pahala, mengambil ganjaran kepada orang-orang yang dulu mereka tampakkan amalan mereka ketika di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa." Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian tampakkan amalan kalian ketika di dunia. Kalian perlihatkan amalan kalian supaya mereka memuji kalian ketika di dunia. Dan lihatlah, apakah kalian mendapatkan ganjaran dari mereka? Ini sebagai bentuk siksaan kepada orang-orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata, tapi mereka ingin juga menampakkan amalan mereka kepada manusia agar mereka mendapatkan pujian dan mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Sebab mempersembahkan amalan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah perbuatan syirik yang sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasuila anhu faqala ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, lalu beliau mengatakan syirik kecil itu adalah riya. Lalu ulama menjelaskan bentuk-bentuk riya. Ada juga yang bisa masuk pada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar, apabila seorang beramal semata-mata karena riya, tidak ada sedikit pun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti syiriknya orang-orang munafik yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Sekedar ingin mereka pertontonkan kepada manusia solat mereka. Dan mereka tidak mengingat Allah dalam solatnya kecuali sedikit. Maka syirik atau riya seperti ini adalah syirkul akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun riya yang merupakan syirik kecil adalah yasirur riya. Riya yang ringan. Yaitu seorang yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala semata, lalu dia campuri dengan riya. Dia ingin juga mendapatkan pujian manusia. Dia ingin juga mempertontonkan amalannya. Maka ini termasuk syirik kecil. Yang sebagaimana telah sering kita ingatkan, syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Bahkan dia adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar. Baik. Lalu, bagaimana dengan amalan orang yang melakukan riya ini. Kalau bentuk yang pertama, maka dipastikan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Apabila seorang yang niatnya memang hanya untuk dipertontonkan ibadahnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Adapun kalau seorang berniat karena Allah Subhanahu wa taala, lalu tercampur dengan riya, maka di sini dirinci oleh para ulama. Rincian yang pertama, apabila riya itu dari awal dia beramal. Dari awal beramal memang sudah riya. Iya. Walaupun dia niatkan karena Allah, tetapi dicampuri dengan riya, dari awal dia beramal, maka seluruh amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani amalan yang dia lakukan tersebut. Rincian yang kedua, apabila awalnya dia niat karena Allah, tidak dicampuri dengan riya sedikit pun, lalu di tengah-tengah dia beramal masuk riya padanya, maka ini pun dirinci oleh para ulama. Rincian yang pertama, apabila dia menolak riya tersebut, dia berusaha untuk menghilangkannya, karena memang ini penyakit yang sangat sulit dihindari. Tetapi dia berusaha menghilangkannya, maka tidak ada bahaya baginya, amalannya diterima. Amalannya diterima. Baik. Bentuk yang kedua, apabila dia membiarkan, dia membiarkan riya tersebut memasuki amalannya, dia biarkan terus, maka di sini juga ulama merinci lagi dengan dua rincian. Yang pertama, apabila amalannya itu terkait antara bagian akhir dan awalnya, maka seluruh amalannya tidak diterima. Seperti sholat. Andaikan dia ikhlas di dalam sholat dari awalnya, tiba-tiba pada bagian akhirnya dia riya. Karena dia tahu ada yang memperhatikan sholatnya, lalu dia mulai bagus-baguskan sholatnya. Dia tampilkan sebagai orang yang khusyuk di dalam sholat. Atau bacaannya diperbagus lagi. Atau ditambah dengan tangisan. Maka seluruh sholatnya tidak diterima dari awal sampai akhir. Walaupun awalnya dia ikhlas. Ini karena amalan sholat terkait antara bagian awal dan akhirnya. Ya, andaikan seorang batal wudunya, sudah rakaat terakhir, maka dia harus menghentikan sholatnya dan berwudu kembali, dan mengulang lagi dari awal, bukan melanjutkan rakaat terakhir. Adapun bentuk amalan yang kedua, apabila tidak ada hubungan antara bagian awal dan bagian akhirnya. Ya, seperti sedekah. Ya. Awalnya seorang bersedekah dengan ikhlas, 1 juta. Karena Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia tahu ada yang melihat perbuatannya tersebut, lalu dia tambah lagi 500 ribu. Maka bagian yang dia tidak ikhlas, dia tidak mendapatkan pahala, malah mendapat dosa, sedangkan bagian yang dia ikhlas tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembahasan yang ke-9. Pembahasan yang ke-10 tentang orang yang beramal karena dunia. Ini juga termasuk kesyirikan di dalam niat. Kesalahan di dalam niat. Di mana Apabila seorang beribadah karena dunia, maka hal itu sangat tercelah. Allah Subhanahu wa taala telah mencelanya di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan atau kami tunaikan amalan-amalannya di dunia ini dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang tidak mendapatkan di akhirat kelak kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapuslah amalan-amalan yang mereka lakukan dan menjadi batil semua yang pernah mereka kerjakan. Surat Hud ayat ke 15 dan 16. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya beramal karena dunia adalah syirkul akbar, syirik besar. Semata-mata karena dunia, ini adalah syirik besar yang menghapuskan amalan. Ini hati-hati dalam masalah niat, dalam masalah hati saja seorang sudah bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Namun diperkecualikan dari ini apabila seorang beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata dan dia juga menginginkan ganjaran dari Allah di dunia dalam amalan-amalan tertentu, yaitu amalan-amalan yang disebutkan ganjarannya di dunia, seperti jihad telah disebutkan ganjarannya di dunia yaitu ghanimah. Sehingga apabila seorang berjihad karena Allah, asalnya karena Allah, dan di sisi lain dia juga menginginkan ghanimah, maka hal seperti ini tidak mengapa. Demikian pula, ada orang yang menyambung silaturahmi demi untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah, namun dia juga mengharapkan rizki dan umurnya panjang. Maka yang seperti ini juga tidak mengapa, sebab dalam riwayat Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rizkinya diperluas dan umurnya diperpanjang, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Namun yang seperti ini khusus pada amalan-amalan yang telah disebutkan ganjarannya di dunia. Tetapi kalau tidak disebutkan ganjarannya di dunia, seperti sholat, ini benar-benar harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ini seperti yang dijelaskan Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh dalam sarah beliau, ya, sarah beliau terhadap Al-Arba'in. Taib. Ini permasalahan yang ke berapa? 10 ya. Taib. Permasalahan yang ke-11 yang berhubungan dengan niat, masalah tasyrik, tentang masalah penggabungan niat. Di bawah pembahasan ini ada 3 masalah. Yang pertama, at-tasyrik bainal ibadah lillah wa li ghairihi. Menggabungkan antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selainnya. Maka apabila ini yang terjadi, amalannya batil. Seperti orang yang menyembelih untuk Allah, tapi dia juga niatkan ini untuk wali fulan. Ya. Maka ini batil. Ini asyirkul akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Ma kanu ya'malun. Andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah seluruh yang pernah mereka kerjakan. Jadi, apabila ini yang terjadi, menggabungkan antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah, bukan saja menghapus amalan yang dia lakukan, bahkan menghapus seluruh amalan yang pernah dia lakukan. Ya. Jadi bukan saja menghapus amalan yang dia lakukan saat itu, tetapi menghapus seluruh amalan yang dulu pernah dia lakukan. Masalah yang kedua, at-tasyrik bainal ibadah wal adah. Menggabungkan antara niat ibadat dan adat. Maka yang seperti ini tidak mengapa dengan syarat asal niatnya adalah melakukan ibadah. Lalu disertakan niat untuk adat. Misalkan seorang berpuasa, asal niatnya karena ibadah. Lalu nampak padanya ternyata puasa bermanfaat bagi kesehatan. Maka dia sertakan niat puasa juga untuk kesehatan, maka tidak mengapa. Demikian pula orang mandi. Ya, misalkan mandi wajib. Asal niatnya dia mau mandi wajib. Lalu bersamaan itu dia juga ingin segar badannya. Maka yang seperti ini tidak mengapa dengan syarat asal niatnya karena ibadah. Baik. Permasalahan yang ketiga dalam pembahasan ini, menggabungkan antara dua niat dalam satu amalan, dalam satu ibadah. Ya, tentang permasalahan menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Maka di sini ada dua perincian. Yang pertama, apabila ibadah tersebut laisa maksudan lidzatihi, tidak dimaksudkan pada zatnya. Seperti menggabungkan antara sholat sunnah wudu dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini boleh. Menggabungkan wudu, sholat sunnah wudu dan sholat sunnah tahiyatul masjid, ini boleh. Sebab ibadah ini laisa maksudan lidzatihi. Demikian pula menggabungkan antara mandi janabah dan mandi untuk sholat Jumat. Ini boleh alas sahih. Berdasarkan pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Sebab laisa maksudan lidzatihi. Adapun apabila ibadah tersebut maksudan lidzatihi, diinginkan pada zatnya, yakni dia adalah ibadah yang harus terpisah dengan yang lainnya, maka tidak boleh digabungkan sama sekali. Ya, seperti antara sholat zuhur dan sholat asar, tidak bisa digabungkan. Atau sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ratibah qobliyah dan ba'diyah, ini tidak mungkin digabungkan. Ya, tidak mungkin digabungkan. Demikian perincian yang disebutkan oleh para ulama. Inilah 11 permasalahan di antara masalah-masalah yang berhubungan dengan niat yang dijelaskan oleh para ulama. Permasalahan yang terakhir yang berhubungan dengan hadis ini yaitu tentang hijrah. Di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan satu amalan yang besar. Apabila dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya hanya karena dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan tersebut. Iya. Maka hadis ini sekaligus menunjukkan kepada kita tentang keutamaan hijrah. Dan hijrah ini adalah kewajiban yang tetap ada sampai hari kiamat. Bukan saja kewajiban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah." Hijrah tidak terputus sampai tobat itu terputus. Wala tanqati'u taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidaklah terputus, tidak tertutup pintunya sampai matahari terbit dari barat. Jadi kewajiban hijrah sampai hari kiamat. Sampai muncul tanda-tanda kiamat. Matahari sudah terbit dari barat. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La hijrata ba'dal fathi illa niyatun wa jihadun." Atau walakin jihadun wa niyatun, dalam riwayat Bukhari, tidak ada hijrah setelah al-fath, setelah fathu Makkah, kecuali jihad dan niat. Maka yang dimaksud dengan hadis ini kata para ulama adalah hijrah dari kota Makkah. Ini sudah menjadi keputusan Allah, Makkah selamanya akan tetap berada di tangan kaum muslimin sampai hari kiamat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah ini. Artinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, yakni merebut kota Makkah dari tangan kaum musyrikin. Iya. Adapun hijrah selain dari kota Makkah itu tetap berlaku pada hari kiamat. Dan makna hijrah secara bahasa adalah at-tarku, meninggalkan. Adapun secara syariat hijrah adalah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bitarki syai'in mahbub, dengan meninggalkan sesuatu yang dicintai. Lillahi azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat hijrah yang sebenarnya. Maka mencakup makna hijrah ini dua bentuk. Hijrah hissiyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah hissiyah adalah hijrah dari negeri kafir kepada negeri muslim. Dari negeri kekafiran kepada negeri kaum muslimin. Seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Ketika itu Makkah, walaupun di situ ada Baitullah, tetapi dikuasai oleh kaum musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah karena di sana sudah menjadi negeri kaum muslimin. Dan ini hukumnya wajib. Hijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima wal musyrika la tatara'a naruhuma." Sesungguhnya seorang muslim dan seorang musyrik tidak boleh saling kelihatan api mereka berdua. "Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranai al musyrikin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin." Hadis diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak boleh tinggal di negeri kafir, harus hijrah darinya. Kalau tidak ada negeri kaum muslimin untuk hijrah padanya, maka juga boleh hijrah dari negeri kafir yang kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan benar di situ, ke negeri kafir yang kita diberikan keamanan untuk beribadah di situ. Ini kalau tidak ada negeri Islam. Seperti yang terjadi di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau perintahkan hijrah ke negeri Habasyah. Sebab ketika di Makkah mereka tidak mendapatkan kebebasan untuk menjalankan agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sejumlah sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Walaupun negeri Habasyah itu adalah negeri kafir waktu itu, tetapi mereka memberikan jaminan keamanan kepada kaum muslimin untuk melakukan ibadah. Akan tetapi, apabila ada negeri Islam, maka wajib bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri kafir untuk hijrah ke negeri Islam. Dan ini sangat penting sekali untuk menjaga akidah seorang muslim. Baik. Ini hijrah yang pertama, hijrah hissiyah. Yang kedua, hijrah ma'nawiyah. Yaitu meninggalkan perbuatan dosa. Apakah itu kekafiran, kebid'ahan, atau kemaksiatan? Hijrah kepada iman, kepada ketaatan, dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah hakikat hijrah yang sebenarnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu wa rasuluh. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah hakikat hijrah yang sebenarnya. Iya. Berhijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Inilah dua bentuk hijrah. Dan termasuk hijrah yang dibicarakan para ulama adalah hijrah untuk menuntut ilmu agama. Yakni meninggalkan kampung halaman, pergi kepada para ulama untuk menuntut ilmu agama. Ya. Namun ini biasa diistilahkan oleh para ulama dengan al-wifadah, pengutusan. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengutusan suku-suku yang ada di sekitar Makkah dan Madinah untuk tinggal beberapa saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Islam, setelah itu mereka kembali ke kampungnya masing-masing untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang yang ada di kampung mereka. Ini juga termasuk hijrah yang disyariatkan sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, hijrah untuk menuntut ilmu agama. Baik. Alhamdulillah, inilah beberapa faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis yang pertama, kita sudah selesai dari hadis yang pertama. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada hadis yang kedua pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tak terasa 37 menit materi yang telah disampaikan oleh Ustaz dan Bunda Sufyan, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi saya beritahukan kepada para pendengar radio dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan saja kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Dan sekali lagi saya umumkan bahwasanya Ustaz Abu Abdullah Sufyan hafizahullah pada hari ini insyaallah beliau akan mengisi kajian di Cireong Sitinggil jam 10 sampai dengan selesai insyaallah pada hari ini. Jadi bagi masyarakat Sidareja, Kedungreja dan sekitarnya, silakan bagi yang ingin menghadiri acara ini terbuka untuk umum. Baik. Dan langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Abdullah Sufyan untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pak Ustaz, kalau mayit diinapkan hukumnya bagaimana? Karena meninggalnya sore hari. Yang afdolnya tidak sampai diinapkan. Tidak ada masalah menguburkan mayit pada malam hari, seperti yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kecuali kalau ada halangan-halangan seperti belum disolatkan, belum diamalkan kewajiban-kewajiban bagi mayit ini, maka tidak mengapa ditunda sampai besok pagi. Namun yang paling afdal disegerakan kalau tidak ada halangan-halangan. Dan tidak mengapa menguburkan mayit pada malam hari. Adapun larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan mayit pada malam hari karena dikhawatirkan tidak diamalkan dengan baik kewajiban-kewajiban pada mayit tersebut, yaitu memandikannya, mengkafaninya, dan mensolatkannya serta menguburkannya. Taib. Afwan Ustaz, apabila seorang solat isya kemudian ia masbuk 2 rakaat, kemudian ada yang bermakmum kepadanya, apakah yang menjadi imam tersebut menjaharkan bacaan imam yang 2 rakaat tadi? Iya, dia jaharkan apabila ada orang yang bermakmum kepadanya. Bagaimanakah bila ingin masuk Islam secara kafah? Laksanakan seluruh kewajiban-kewajiban dan tinggalkan semua larangan-larangan. Apakah niat boleh dijaharkan? Tidak. Tidak boleh. Ini termasuk perbuatan bid'ah sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ini termasuk bid'ah dari 2 sisi. Yang pertama, mengamalkan sesuatu tanpa dalil. Yang kedua, melakukan hal itu terus-menerus padahal tidak ada dalil yang mensyariatkannya. Baik. Ustaz, di masjid tempat saya beribadah banyak sekali cicak yang kotorannya sangat mengganggu dan mengotori masjid. Bolehkah saya membunuh cicak-cicak itu? Bahkan disyariatkan untuk membunuh cicak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Seperti dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala wazagan fi awwali darbatin kutibat lahu 100 hasanatin." Siapa yang membunuh cicak pada pukulan yang pertama, dituliskan padanya baginya 100 kebaikan. Wa fi tsaniya duna dzalik wa fi tsalitsa duna dzalik. Kalau dia bunuh pada pukulan yang kedua, pahalanya berkurang. Yang ketiga lebih berkurang lagi. Ustaz, apakah istri ingin pisah rumah dengan suami agar suami dan istri bisa berpikir jernih dalam suatu permasalahan, tapi suami tidak mau, sedang istri merasa berat kalau masih serumah dengan suami karena bagaimanapun istri harus mencari ridho suami walau sedang marah atau kecewa. Mohon nasihat Ustaz. Tidak sepatutnya seorang istri meninggalkan rumah suaminya tanpa izinnya. Ini termasuk dosa besar apabila suami tidak ridho. Tapi kalau dia perlu meninggalkan rumah, perlu berkunjung ke rumah orang tuanya, hendaklah minta izin kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya akan menanyakan bagaimana cara mendoakan orang yang muslim yang sedang jamaah haji di Mekah, hukumnya benar atau tidak? Sebab ketika saya khutbah di mimbar Jum'ah, di akhir khutbahnya saya mendoakan kepada orang-orang yang muslim yang sedang berhaji di Mekah. Bunyi doanya, mudah-mudahan orang yang sedang haji mendapatkan keselamatan dan haji mabrur, juga bisa pulang ke tanah air dengan selamat. Akan tetapi, setelah selesai sholat Jum'ah, saya mendapat teguran dari seseorang, katanya tidak harus didoakan karena kaum muslimin yang sedang haji tidak minta didoakan. Mohon dijelaskan apakah saya salah. Dari Bapak Terkim pada Herang. Tidak ada masalah. Bahkan disyariatkan. Ini tidak salah. Bahkan disyariatkan kita mendoakan kaum muslimin. Dan ini amalan para nabi dan rasul yang Allah perintahkan. Ya, seperti perintah Allah kepada nabinya, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohon ampunlah untuk dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Dan juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana ghfir li wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya. Atau ini bukan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tetapi doa para nabi, ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan kaum mukminin seluruhnya pada hari kiamat. Ini dalam surat Ibrahim ayat ke-41. Dan keutamaan yang sangat besar apabila kita mendoakan saudara kita kaum muslimin tanpa mereka ketahui. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Darda radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah." Doanya seorang muslim bagi saudaranya tanpa dia ketahui itu mustajabah. akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sisi kepalanya ada malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malak al-muwakkal al-muwakkalu bihi amin wa laka bimithli. Setiap kali seorang mendoakan saudaranya dengan suatu kebaikan, maka malaikat yang ada di sisinya itu berkata, amin, walaka bimithli. Dan semoga juga engkau mendapatkan yang semisal dengan itu. Ini termasuk amalan yang baik. Iya. Walaupun saudara kita tidak minta didoakan, tetap kita doakan mereka. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan meniru-niru suara senandung syekh seperti Musyarir Rashid, Rifai, dan lain-lain. Ini termasuk bid'ah. Seperti dikatakan Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Tashihud Du'a. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan diingkari oleh para sahabat. Apa perbedaan al-wala dan al-bara? Tolong dijelaskan. Al-wala itu artinya kecintaan, loyalitas, pembelaan. Sedangkan al-bara sebaliknya. Membenci, memusuhi, dan memerangi. Dan al-wala kepada kaum muslimin dan al-bara kepada orang-orang kafir. Apa hukumnya pakai anting? Karena seperti diwajibkan oleh sebagian ibu-ibu untuk anak wanitanya sejak masih kecil atau masih bayi. Apakah ada hadisnya? Pakai anting tidak ada masalah bagi wanita. Dan ada hadis yang menunjukkan wanita-wanita sahabiah menggunakan anting. Seperti dalam hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para wanita agar mereka bersedekah, maka mereka mengeluarkan perhiasan mereka, di situ disebutkan mereka mengeluarkan anting mereka dan juga cincin-cincin mereka dan mereka lemparkan kepada Bilal untuk dikumpulkan sebagai sedekah. Menunjukkan bahwa wanita sahabiat juga memakai anting. Dan ini pakaian wanita atau perhiasan wanita tidak pantas digunakan oleh laki-laki. Taib. Apakah perbudakan di zaman sekarang masih ada? Bagaimana hakikat perbudakan dalam Islam? Mungkin saja masih ada di zaman sekarang. Hakikat perbudakan dalam Islam adalah penghinaan kepada orang-orang kafir. Agar mereka merasa rendah diri. Dan mereka mau masuk Islam. Dan mereka menyadari hakikat kerendahan agama mereka. Sehingga dalam Islam, seluruh jalan perbudakan ditutup. Kecuali satu. Yaitu, yang didapatkan dari hasil jihad. Iya. Yakni, tawanan-tawanan perang dalam jihad fisabilillah, itulah yang dijadikan budak. Iya. Itulah yang dijadikan budak. Jadi mungkin saja, selama masih ada jihad, masih akan ada perbudakan. Masih akan ada perbudakan. Baik. Dan kalau dia masuk Islam, budak ini masuk Islam, maka Islam mendorong kaum muslimin untuk segera membebaskannya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma mri'in muslimin a'taqa mra'an musliman kana fikakuhu minan nar." Seorang muslim yang membebaskan muslim yang lain dari perbudakan, maka itu akan menjadi kebebasan baginya dari neraka. Ini hakikat perbudakan dalam Islam. Baik. Ustaz, saya mau tanya, kalau bangun tidur sebelum sepertiga malam terakhir dan sholatnya sampai sepertiga malam terakhir bagaimana? Tidak ada masalah. Ya, diisi dengan zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dari amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kabar, bisa dikatakan fitnah, yang mengatakan bahwasannya yang belajar ke salafi itu digaji. Baju dibagikan secara gratis. Mohon diberi kami nasihat. Ini sudah pernah kita bantah, ini tidak benar. Siapa saja bisa menjadi salafi dengan syarat dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabat. Itulah hakikat salafi. Iya. Jadi siapa saja bisa menjadi seorang salafi. Adapun yang seperti ini adalah bagian dari ujian dan cobaan di dalam mengikuti kebenaran. Jadi harus sabar di dalam menghadapinya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Allah telah menetapkan kami adakan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat. Maka siapa yang mau mengikuti jalan para nabi dan rasul, sudah pasti dia akan menghadapi musuh-musuh yang mencelanya, mencercanya, ya, bahkan melakukan tindakan-tindakan fisik, maka harus bersabar. Apa benar kalau lagi haid rambut disisir, ada yang jatuh atau rontok, itu harus diambil dan dibawa keramas setelah rapi haid? Tidak benar, tidak harus seperti itu. Ya. Tidak ada dalil yang mengharuskan hal itu. Iya, itu tidak benar. Saya biasa mendengarkan radio dakwah salafiyah. Saya berada di kecamatan Rancah, namun saya pindah tempat kerjanya di tempat yang dahulu bagus suara radionya. Tapi di tempat sekarang kurang jelas. Mohon radio diperbagus lagi, seperti radio yang lain. Hamba Allah di Rancah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan rezeki untuk memperbagus lagi radio ini. Ustadz, kita punya tabungan di bank dengan tujuan hanya menyimpan uang demi keamanan. Lalu jika bunga itu kita ambil, kita gunakan untuk sarana umum, misalnya pembangunan jalan umum, WC umum, bagaimana hukumnya? Memang ada sebagian ulama yang membolehkan hal tersebut. Namun yang benar, tidak boleh sama sekali diambil. Biarkan saja di situ, karena itu bukan hak kita. Tidak boleh kita menggunakan yang merupakan hak orang lain. Taib. Bagaimana hukum bersentuhan dengan selain mahram? Ini hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa mar'atan la tahillullah." Seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya atau yang tidak halal baginya. Bolehkah memukul dengan Alkitab yang di dalamnya terdapat nama Allah? Hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Ini menunjukkan tidak ada pengagungan dan penghormatan terhadap Al-Quranul Karim, terhadap kalamullah. Bahkan harus dihormati kalamullah. Taib. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya, bagaimana hukumnya kita duduk di atas kursi, lalu ada mushaf Al-Quran di dalam tas, dan tas itu ditaruh di bawah kursi. Ini hukumnya juga tidak boleh. Sebab hal itu menunjukkan tidak ada pengagungan terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala dan terhadap kalam Allah. Pak Kiai, saya mau tanya, orang yang zalim itu orangnya yang bagaimana sih? Zalim itu ada berbagai macam bentuknya. Dan kezaliman yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah, kezaliman terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hak Allah untuk diibadahi. Apabila seorang beribadah kepada selain Allah, ini adalah kezaliman yang paling besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian kezaliman kepada orang lain, yaitu berbuat zalim kepada orang lain, apakah dalam bentuk mencerca, mencela, berghibah, memukul, mencuri barangnya, menyakitinya, itu semua perbuatan zalim. Dan yang paling minimal, kezaliman terhadap diri sendiri. Semua perbuatan dosa adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di kampung saya kebanyakan NU. Tapi di lingkungan saya ini ada seorang yang beda golongan, yaitu Persis. Dia selalu ikut tahlilan atau segala macam acara yang diadakan di kampung saya. Gimana hukumnya orang itu? Padahal dia Persis, tapi dia selalu ikut secara segala acara yang dilakukan NU. Iya. Telah berulang kali kita jelaskan, tahlilan itu adalah termasuk kebid'ahan. Dan siapapun dia, mengaku dari golongan manapun, apabila dia melakukan kesalahan, maka tidak boleh kita mengikutinya, Tetapi yang kita ikuti adalah Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita ikuti adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tinggalkan kelompok-kelompok yang menyimpang. Pak Ustaz, berpuasa di bulan Ramadan itu apakah diwajibkan dan apakah Nabi pun menyuruh kita? Terima kasih. Diwajibkan jelas dalam Al-Quran dengan kesepakatan seluruh ulama. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala akan kita jelaskan pada hadis yang kedua dan ketiga dari Arba'in An-Nawawi. Ustaz, bayi baru lahir diazanin lalu sampai 7 hari malamnya dicukur. 7 orang yang mencukurnya bergantian dengan serakal. Baca sallallahu ala Muhammad dan asyrakal ba'du alaina. Dan seterusnya, yang saya tanya, cara itu benar tidak? Karena di sekitar sini banyak yang seperti itu. Mohon diperjelas. Ini tidak benar. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sudah 7 hari, dicukur saja. Tidak mesti harus 7 orang. 1 orang cukup. Dan tidak ada bacaan-bacaan khusus. Kalau mau baca bismillah, tidak ada masalah. Tapi bacaan-bacaan salawat, apalagi salawat yang bid'ah, asyrakal badru alaina, tidak ada salawat yang seperti ini dalam dalil yang sahih. Tidak ada dalam Al-Quran, juga tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disunahkan cukup dicukur dan disembelih hewan akikahnya pada hari ketujuh tersebut. Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Maaf Pak Kiai, sudah menjadi pemandangan umum ziarah kubur Wali Sembilan menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Apakah di negara-negara lain juga ada? Ada di sebagian negara-negara lain, ya, seperti di Mesir, ziarah kepada kuburan Badawi dan melakukan kesyirikan di kuburan tersebut. Bukankah itu syirik? Syirik apabila dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Adapun jika dia berdoa kepada Allah di sisi penghuni kubur tersebut, maka ini adalah kebid'ahan yang bisa mengantarkan kepada syirik. Aku mau tanya, apa sudah ada dakwah sama pemerintah biar dirazia? Ya mudah-mudahan insyaallah taala sudah ada sebagian ulama yang berdakwah kepada pemerintah. Sebab dosanya lebih besar daripada melanggar aturan lalu lintas. Bukan saja melanggar aturan lalu lintas, lebih besar dari yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme, perkosaan, pembunuhan, pencurian, semuanya. Lebih besar dosa perbuatan syirik. Iya. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Iya. Tain. Ada yang pakai bahasa Sunda ini. Afwan Ana tidak paham. Ustaz, orang haid, batas sucinya berapa hari yang pas dan benar? Mohon jawabannya. Terima kasih. Yang benar dalam masalah ini, tidak ada batasan. Apakah haid maupun suci, tidak ada batasan. Seperti kata Asy-Syaukani, rahimahullahu ta'ala, la hadda li aktharihi wala li aqallihi, wa kadzalika tuhur. Tidak ada batasan waktu maksimal maupun minimal lamanya haid. Demikian pula lamanya suci. Yang menjadi ukuran, apakah darah sudah keluar atau belum. Jadi, wanita, apabila haidnya tidak keluar darahnya, maka tidak dianggap sebagai wanita haid. Jadi, apabila dia belum mengeluarkan darah, walaupun berbulan-bulan lamanya, ya mungkin saja terjadi berbulan-bulan lamanya karena suatu penyakit atau karena suatu sebab tertentu, maka dia tidak dihukumi sebagai wanita haid. Yang menjadi ukuran adalah keluarnya darah haid. Seperti dalam As-Sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa idza ra'atid dam lam yusalli wa lam yasum, bukankah jika wanita itu tidak melihat darah dia tidak puasa juga tidak salat? Maka hadis ini menunjukkan yang menjadi ukuran adalah melihat darah atau tidak. Tidak ada masalah walaupun lebih dari kebanyakan wanita yang ada. Iya. Karena hal itu mungkin saja terjadi karena satu sebab. Taib. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.